Lahir aswad yang rakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tolong ya ikhwani diperhatikan. Pembahasan yang akan kita lalui ini sangat penting sekali terkait dengan masalah i'rad. Terkait dalam masalah berpaling. Sebagaimana dalam kalamnya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala, pembatal yang ke-10 perhatikan adalah al-i'radu an dinillahi taala. Dan tidak beramal dengannya, tidak mempelajari agama dan tidak mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pembatal Islam. Dan syarah yang akan kita baca dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala sangat penting sekali bagi kita terkhusus yang menghadiri ta'lim ini. Dan semoga yang mengikuti dars kita ini di tempat yang lain juga bisa mengambil faedah dan kemudian bisa menerapkan dalam amalannya. Qala rahimallahu taala, wa yambagi lil musallin an la yakhruju minal masjid idza wa'adha al wa'idu. Perhatikan. Dan sepatutnya bagi orang-orang yang sholat, yakni sholat di masjid jamaatan atau sholat bersama jamaah, sepatutnya bagi mereka an la yakhruju, janganlah mereka keluar dari masjid apabila wa'adha al-wa'idu, apabila seorang yang berikan mau'idho sedang memberikannya, sedang menyampaikan mau'idhah. Jadi tidak sepatutnya bagi orang yang sholat jamaah di masjid keluar dari masjid tatkala adanya mau'idhah disampaikan. Wa yukhsha 'ala man kharaja wa lam yasma'il mauidho li ghairi daruratin ayakunu minal ladhina qala fihim Nabi SAW fa'aradallahu anhu. Dan dikhawatirkan dan ditakutkan atas orang yang keluar, yaitu dari masjid, dan dia tidak mendengarkan mauidho, tidak mendengarkan wejangan yang ada dalam masjid, li ghairi darurat, karena dikarenakan suatu keharusan. Keluar dari masjid tidak mendengarkan mu'idhah tanpa adanya darurat. Perhatikan, tanpa adanya keharusan keluar tersebut. Ditakutkan akan menjadi seperti orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Paham di sini? Allah berpaling dari orang yang keluar dari masjid tatkala adanya mau'idhah. Dan keluar dari masjid tanpa darurah. Dan ini tentunya apabila mau'idhah tersebut mau'idhah yang tidak berbenturan dengan syar'i. Adapun mau'idhah yang berbenturan dengan syar'i, mau'idhah bid'iyah atau mau'idhah dari orang yang menyeleweng atau mubtadi'ah, ini adalah beda. Bahkan sebagian ahli ilmu, perhatikan, bahkan sebagian ahli ilmu terkait dengan mendengarkan khutbah Jum'ah. Tatkala si khatib berkhutbah tidak bermanfaat bagi kaum muslimin, maka para jamaah tidak wajib diam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Muhalla. Ini lu keduburan. Ini keduburan, enggak bisa. Piye? Jeduk gini. Enggak cukup, enggak bisa, sudah enggak bisa. Ini turun repot ini. Perhatikan. Ini ketinggian. Jadi repot, kali dipendekkan. Enggak bisa. Sulit. Udah. Ini enggak jadi ngasih, biar. Baik. Tolong perhatikan. Jadi lihat catatan kaki di sana, hadis muttafaqun alaihi. Undur fawaid jaliyah. Faedah-faedah yang sangat gamblang. Halaman 104. Berkata Al-Fihri rahimahullah Abdullah taala, wa dza min al-i'radil juz'i alladzi la yakfur bi al-mu'rid. Berpaling yang tadi dibicarakan, berpaling dari orang yang memberikan mau'idhah di masjid setelah sholat. Ini adalah berpaling ya juz'i. Berpaling apa? Berpaling yang sifatnya apa? Sebagian. Yang seorang yang berpaling dengan berpaling juz'i tadi tidak kafir dengannya, dan menjadi kafir. Tadi kan di sini. Tapi di sini dikatakan oleh beliau, wa yukhsha 'ala man kharaja wa lam yasma'il mau'idhata li ghairi daruratin ayakunu minal ladzina qala fihim nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradallahu anhu. Ditakutkan atas orang yang keluar dari masjid dan tidak mendengarkan mau'idhah tanpa adanya suatu keharusan untuk keluar. Ditakutkan akan menjadi seperti orang-orang atau termasuk orang-orang yang Nabi berkomentar tentang mereka, yaitu Allah berpaling darinya. Ini terkait dalam masalah apa? Terkait dalam ketika Rasulullah SAW memberikan mau'idhah di masjid, ada tiga orang yang berbeda sikap. Satunya mendekat, satunya apa? Menjauh. Satunya lagi berpaling. Maka Rasulullah mengomentari orang yang berpaling tadi, Allah berpaling darinya. Allah berpaling dari orang yang tadi berpaling. Maka itu perhatikan, ini adab sebagai didikan untuk kita semuanya, perkara yang sifatnya harus diperhatikan. Baik. Wasuila. Dan beliau juga ditanya, rahmat ta'ala, kila lahu, dia katakan kepada beliau, man syahida alla ilaha illallah wa taqada fi qalbihi walakin taraka jami'al a'mali, hal yakunu hadha musliman. Beliau ditanya, dikatakan oleh beliau, orang yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan ia meyakini dengan hatinya, walakin dan akan tapi dia meninggalkan seluruh amalan, hal yakunu hadza musliman, apakah orang seperti ini termasuk orang yang muslim? Ini pertanyaannya. Bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah berhak diibadahi dengan macam-macam perkara ibadah. Kan tapi ibadah tadi ditinggalkan, seluruh amalan ditinggalkan, apakah termasuk muslim? Fajaba, maka beliau menjawab, la yakunu musliman. La yakunu hadza musliman. Tidaklah orang tadi termasuk orang muslim. Hatta sampai dia, hatta yuhidallaha bi amalihi, yuwahidallah bi khawfihi yuwahidallah bi raja'i wa mahabbati wassalati. Orang yang tadi disifatkan tidaklah muslim sampai dia mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dengan amalannya, yakni beramal. Dan amal pun harus dalam keadaan dia memiliki sifat ikhlas, mengesakan Allah dengan takutnya, yakni khaufnya dimurnikan hanyalah untuk Allah. Rajanya, harapannya juga dimurnikan hanyalah untuk Allah. Kecintaannya juga untuk Allah. Dan sholat juga dilakukan, dan sholat juga diamalkan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, khauf dan roja wa mahabbah, ini yang perkara itu khusus bagi Allah, harus dimurnikan hanyalah untuk Allah. Karena ada sebagian khauf yang itu khauf tabii, seperti takutnya seorang insan dengan ular, takutnya seorang insan dengan perampok, atau takutnya seorang insan dengan keganasan orang yang kejam dan semisalnya. Hal tersebut khauf yang tidak termaksud dalam penjelasan beliau di sini. Demikian juga harapan. Harapan yang itu khusus diminta kepada Allah, enggak boleh diminta kepada selainnya. Demikian juga kecintaan. Adapun salat, ini perkara yang akan dibicarakan tersendiri. Karena sebagian ulama, bahkan Syekh bin Baz akan menukilkan tentang hukum salat, bagaimana hukumnya ketika ditinggalkan. Taib wa yu'mina bi anna Allah awjaba kadza wa harrama kadza. Sampai juga dia beriman bahwasanya Allah mewajibkan demikian dan juga mengharamkan demikian. Wa la yatasawwaru insanun muslimun yu'minu billahi wa yatruku jami'al amal. Tidak ada tasawurnya, enggak ada gambarannya, enggak ada bentuknya, enggak tergambar adanya seorang insan muslim beriman dengan Allah sedangkan dia meninggalkan seluruh amalan. Wa yatruku ini wa haliyah. Sedangkan dia keadaannya meninggalkan seluruh amalan. Berarti kan tidaklah tergambarkan dalam benak kita adanya seorang insan dia muslim beriman dengan Allah sedangkan dia meninggalkan seluruh amalannya, adalah enggak mungkin. Hadza takdirun la asasa lahu. Ini suatu takdir, suatu perkiraan, suatu prediksi yang tidak ada asas baginya, enggak ada landasannya bagi takdir tersebut, bagi apa? Bagi perkiraan tadi. Anggapan tadi enggak ada, enggak ada wujudnya. La yumkin ay yutasawwar annahu yaqa'u min ahadin. Enggak mungkin akan tergambarkan, akan terjadi dari seseorang pun, yaitu mengaku dirinya muslim beriman dengan Allah sedangkan meninggalkan seluruh amalan. Artinya, bagaimana dia menjadi seorang muslim sedangkan tidak beramal sama sekali? Ini enggak mungkin akan menjadi muslim, enggak mungkin akan menjadi muslim. Baik. Dan akan dijelaskan di sini dalam catatan kaki yang sangat penting. Karena iman as-sadiq yahfizu ila al-amal. Kenapa enggak mungkin akan terjadi orang yang mengaku dirinya muslim beriman dengan Allah dan meninggalkan seluruh amalan? Kenapa enggak mungkin? Karena iman yang benar, iman yang jujur, yahfizu, mendorong dia kepada amalan. Maka tatkala enggak beramal sama sekali, tidak beramal sama sekali menunjukkan bahwasanya dia tidak muslim. Taib. Wasuila kila lahu, dan ditanya kila lahu, beliau ditanya tentang pertanyaan yang lain. Isi pertanyaannya, man lam yukafir tarikas salati minas salaf ayakunul amalu indahu syartu kamalin, ayakunul amalu indahu syartu kamalin au syartu sehatin. Pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah ta'ala, seorang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dari para salafus saleh, artinya dari kalangan para salaf, dari kalangan ulama yang terdahulu, di mana ada di antara mereka yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, karena bahkan meninggalkan karena malas, atau karena apa? Meremehkan sholat dan semisalnya. Apakah menurut orang ini bahwasanya amalan adalah syarat kesempurnaan saja atau syarat sahnya iman? Dari mereka yang dinukilkan dari para salafus saleh, di antara mereka ada yang tidak mengkafirkan orang yang melakukan sholat. Apakah dia memahami atau apakah dia punya pemahaman bahwasanya amalan di sisi dia atau menurut dia adalah syarat kesempurnaan iman saja, bukan syarat sahnya iman? Mafhum di sini? Nah itu. Fa ajaba, jawabannya la. Perhatikan. Kalimat la ini yang harus kita pahami. Fa ajaba la. Tidak. Artinya apa? Tidak ada dari para salafus saleh yang memiliki keyakinan al-amalu, amalan adalah syartu kamalil iman. Enggak ada. Walaupun orang tersebut meyakini orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Mafhum? Perhatikan. Tidak ada dari para salaf yang punya keyakinan bahwasanya amalan syartu kamal, syarat sempurnanya iman, bukan syartu sihha, bukan syarat sahnya iman. Walaupun orang tersebut dari salaf tadi meyakini orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Balil amalu indal jami' syartu sihhatin. Bahkan al amal, perhatikan, al amal alif lam lil jins. Bahkan amalan menurut mereka, bahkan menurut amalan, bal amal indal jami', siapa jami' di sini? Jami'ul ulama, jami'ul salaf. Bahkan menurut salaf seluruhnya, amalan itu adalah syartu sihah, syarat sahnya iman. Maknanya, seorang yang mengaku iman wajib dia beramal. Beramal artinya enggak boleh kemudian meninggalkan seluruh amalan yang Allah perintahkan, yang Allah istihbabkan. Harus. Nah. Dan amal di sini bukan maknanya amal juz'i, tapi amal keseluruhan. Amal keseluruhan. Perhatikan. Kalau amal juz'i, orang yang meninggalkannya enggak harus kafir kecuali amalan-amalan yang itu sebagai syarat sahnya iman. Baik. Maka itu balil amalu indal jami' syartu sihhatin. Bahkan al amal di sini adalah amal artinya alil amlil jinsi. Amal seluruhnya menurut seluruh para ulama salafus saleh sebagai syarat sahnya iman. Illa annahum ikhtalafu fima yasihu al-imanu bihi minhu, melainkan bahwasanya mereka para salaf berselisih dalam apa yang iman itu sah dengannya dari dia. Faqalat jama'atun, maka ada sekelompok ulama yang berkata innahu salatu. Nah, salat adalah termasuk syarat sahnya iman. Ini ada sekelompok ulama yang berbicara, dan pembicaraan ini dipijaki oleh ijma'nya para sahabat. Kata Syekh bin Baz, wa alaihi ijma'us sahabati radhiyallahu anhum, di atas keyakinan bahwasanya salat adalah syarat sahnya iman, ini adalah ijma'nya para sahabat sebagaimana yang dikisahkan oleh Abdullah bin Syakik, seorang tabi'i. Abdullah bin Syakik adalah seorang tabi'i. Beliau menegaskan dengan nukilan kanu. Nah, ini para sahabat dulu mereka melihat, punya pandangan, ya kan? Pandangan apa? Pandangan bahwasanya orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Ini Abdullah bin Syakik ini rahimahullah ta'ala. Dan tentang riwayatnya Abdullah bin Saqiq ini, dalam pernyataan beliau ini, yang benar adalah riwayat yang sahih, bukan riwayat yang lemah. Dan ini diperbincangkan panjang lebar oleh ulama hari ini, seperti Syekh Rabi' dan yang lainnya. Syekh Rabi' dan lainnya yang berpendapat bahwasanya orang yang menegakkan salat tidak kafir, diantaranya hujahnya adalah melemahkan riwayatnya Abdullah bin Saqiq ini. Dan telah dibantah oleh banyak dari kalangan ahlul ilm, diantaranya adalah tulisannya Yusuf, saudara kita Yusuf Abdullah Ta'ala, orang Aljazair yang sekarang di penjara di negeri Aljazair. Semoga Allah segera melepaskan beban yang dipikulkan kepada beliau yang di sekarang dalam penjara, yang belum keluar. Bicara panjang lebar tentang riwayatnya Abdullah bin Saqiq ini. Nah, bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk membaca dalam masalah ini, silakan baca kitabnya Yusuf Abdullah Ta'ala, Akhuna Yusuf, dalam permasalahan terkait dalam bantahan beliau terhadap Syekh Rabi'. Baik, qala akharun, berkata yang lain, bigoiriha. Apa makna bigoiriha? Hah? Paris, apa makna bigoiriha? Demirha, kembali kepada apa? Selain salat. Artinya, jamaah yang lain ada yang mengatakan bahwasanya ada amalan yang ia sebagai syarat sahnya iman, yaitu selain salat. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Illa anna jinsal amal la buddha minhu lisahatil iman inda salaf jami'an. Perhatikan kalimat inda salaf jami'an. Melainkan bahwasanya jenis amal, jenis amalan yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang mengaku dia beriman harus ada darinya untuk pembenaran iman, untuk benarnya iman. Ini menurut salaf seluruhnya. Menurut para salaf seluruhnya, artinya apa? Syekh bin Baz menyatakan bahwasanya salaf seluruhnya menyatakan al-amalu sartu sehatil iman. Yakni jinsul amal, bukan apa? Bukan afrodul amal. Jinsul amal. Mana jinsul amal? Amal keseluruhan. Kalau afrod adalah apa? ABC-nya amalan. ABCDE itu adalah afrod. Amalan tertentu itu namanya afrod. Baik. Liadal iman indahum ini. Illa anna jinsal amal la buta min hulis hatil iman inda salat jami'an liadal iman indahum. Artinya untuk keimanan ini di sisi mereka. Lihat dari iman indom. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Karena amalan menurut mereka para salaf adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, perkataan dan amalan dan keyakinan. Apa? Kenapa? Hilang. Baik, bisa kita ulangi. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun la yashu illa biha mustami'atan. Artinya, perhatikan. Iman menurut salaf, qaulun, amalun, i'tiqadun, perkataan, amalan dan keyakinan. Perkataan hati, amalan hati. Amalun qalb wa amalul lisan wal jawari, dan keyakinan hati. Tidak benar iman tersebut kecuali dengan tiga perkara ini terkumpul semuanya. Artinya enggak boleh dipisahkan antara amalan hati dengan amalan jawari. Maka di sana ada penjelasan yang sangat bagus sekali dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dalam kitabnya Al-Fawaid. Siapa di antara ikhwah yang memiliki ataupun punya kemampuan untuk membaca kitab tersebut, tolong dibaca dalam penjelasan masalah ini. Kitabnya Al-Fawaid, kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik. Gimana lanjut? Itu enggak? Jelas enggak suaranya? Hah? Jelas atau enggak jelas? Enggak jelas. Kurang jelas. Kalau kurang jelas ya udah cukup daripada kita ngomong enggak ada gunanya. Ini lu diganti, ini apa ini? Kayak iso. Kita kok gini. Nah gini. Gimana? Perlu konsentrasi. Baik. Ini enggak bisa ini. Yang salah ini tinggikan salah ini. Keliru. Udah bagus-bagus banget tinggikan. Tapi perhatikan. Perhatikan ya ikhwah. Jadi kita jelaskan sedikit. Dan yang paling inti adalah pembahasannya ada dalam taklik. Paling inti adalah pembahasan dalam taklik. Lihat nomor 2. Tadi di atas nomor 1 catatan kaki adalah dinukil dari Syarh Fathul Majid. Maknanya Fathul Majid dibacakan oleh Syekh bin Baz, disarah lagi oleh beliau. Syarah Fathul Majid. Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Siapa yang menulis? Fathul Majid. Siapa yang menulis? Siapa yang punya? Siapa kerjanya siapa ini? Siapa yang ingat? Sahabat Rahman Benu Hasan Benu Muhammad bin Abdul Wahab. Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab namanya Rahman. Bapaknya namanya Hasan. Putranya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu namanya Fathul Majid Syarah Tauhid. Disarah lagi oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam kaset nomor 2 bagian sesi B Tasjilat Barden. Adapun yang nomor 2 catatan kaki ini adalah dinukil dari Aqwalu Dawil Irfan. Aqwalu Dawil Irfan. Perkataan-perkataan orang yang memiliki pengetahuan. Lisanani. Karyanya As-Sanani. Halaman 146. Qala Al-Barraq, siapa Barraq? Yang ingat? Al-Barraq siapa? Ini termasuk dari kalangan ulama mutaakhirin di zaman kita. Muridnya Syekh bin Baz rahimahullah taala, Abdurrahman Barraq. Yang kalamnya tersebar di beberapa website internet. Saya enggak punya, cuma pernah ditunjukkan sebagian orang. Kalamnya Barraq ini bantahan terhadap sebagian alulim, kalau enggak salah bantahan terhadap Syekh Ibnu Utsaimin terkait dalam masalah gambar kalau enggak salah. Ya. Tanya siapa imam kita Mus'ab. Dulu pernah kita ketika di Masjid Jawa Barat kemarin masih jumpa tentang misalnya Barraq ini. Ini penting. Berkata Al-Barraq fi risalatihi, dalam risalah beliau, jawabun fil iman wa nawaqidihi. Halaman 23. Jawaban dalam masalah iman dan pembatal-pembatalnya. Halaman 23. Beliau mengatakan, Allah Ta'ala, muridnya Syekh bin Baz. Ini beliau katanya belajar sama Syekh bin Baz selama 2 tahun. Kira sebagian biografinya. Wa yang bagi ayu'lam. Dan sepatutnya untuk diketahui. Annal mukallaf la yakhruju min kufril i'rad al mustazim li adam ikrarihi. Bifi'lin ayyi khaslatin min khisalin. Wa syu'abil iman fa inna fi hadhil khisal ma yashtariku an-nasu fi fi'lihi kafirihim au kafiruhum wa mu'minuhum. Perhatikan, sepatutnya diketahui bahwasanya mukallaf tidak keluar dari kekufuran i'rad, seorang mukallaf tidak keluar dari kekufuran, kufur i'rad, kufur berpaling, kufur yang sebabnya berpaling. Kekufuran ini mengharuskan tidak adanya ikrar dia dengan suatu perbuatan, apapun perbuatan dari khisal sifat-sifat perbuatannya seorang mukmin dan cabang-cabang keimanan. Fa inna fi hadhil khisal ma yasyarikun nasu bi fi'lihi. Maka sesungguhnya dalam cabang-cabang keimanan ini ada yang manusia itu berserikat dalam pelaksanaannya. Kafirnya dan mukminnya sama juga melakukan. Seperti ka'imatatil adza, seperti menghilangkan rintangan dari jalan. Menghilangkan gangguan dari jalan, bukankah juga selain mukmin melakukan? Benar enggak? Ya. Orang Buddha juga punya keyakinan bahwasanya menghilangkan rintangan di jalan itu juga bagus. Hindu juga sama. Bahkan mungkin apa komunis pun juga memiliki keyakinan bahwasanya menghilangkan gangguan di jalannya orang termasuk kebaikan. Mabum. Apalagi seorang muslim dan mukmin. Dan seperti juga birrul walidah ini berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini kafir dan muslim pun juga sama dalam keyakinannya. Wada'il amanah, dan juga menunaikan amanah. Menunaikan amanah juga seperti itu. Kristen, Buddha, Majusi, Nasara, apa? Majusi dan yang apa lagi? Hindu dan yang lainnya, bahkan komunis pun juga punya keyakinan bahwasanya amanah perlu ditunaikan. Juga diamalkan oleh mereka. Wa inna ma yatahaqqaqu adamu hadzal irad wa salamati minhu bi fi'li sa'in minal wajibat. Perhatikan, dan hanya saja terwujudkan tidak adanya berpaling dan selamat dari berpaling ini adalah dengan perbuatan melakukan sesuatu dari kewajiban-kewajiban yang terkhususkan dengannya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti salat dan zakat dan puasa dan haji. Artinya perkataan tentang i'rad, berpaling dari agama, bukan berarti dia tidak menghilangkan gangguan dari jalan. Bukan berarti dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukan berarti bahwa dia tidak memikul amanah. Mabum. Masalah berbuat baik kepada orang tua, masalah menunaikan amanah, masalah menghilangkan rintangan dari jalan, ini bukan syaratnya seorang itu berpaling atau tidak berpaling. Mabum? Nah, tapi kapan dikatakan orang tadi tidak berpaling dan selamat dari berpaling? Yaitu dengan melakukan sesuatu dari perkara yang wajib, yang terkhusus dengannya syariat Islam ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti salat, zakat, puasa, haji. Idza falasan min dalika imanan wa ihtisaban. Jika dia melakukan salat, zakat, puasa, haji dengan iman dan ihtisab. Apa ihtisab? Mencari pahala dari Allah dengan sebab melakukan perbuatan-perbuatan tadi, yaitu salat, zakat dan puasa dan haji dan yang semisalnya. Nah, itu. Kalau saya kalau membertanya, apalah ya kunu rajulu mu'minan billahi wa rasuli ma'adami fi'li syai'in minal wajibat allati yakhtassu bi'ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Syaikhul Ibnu Taimiyah, tidaklah seseorang itu berkeadaan mukmin dengan Allah dan Rasulnya bersamaan dengan tidak adanya melakukan sesuatu dari perkara yang wajib yang terkhususkan dengan yang mewajibkannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis nukilan dari Majmu'ul Fatawa. Artinya Ringkas dari perkataan ini, seseorang yang mengaku mukmin dan dia harus selamat dari sikap berpaling, maknanya harus melakukan kewajiban-kewajiban yang syariat Islam ini terkhususkan dengan membawa kewajibannya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti berpaling dari amal maknanya apa? Tidak menghilangkan gangguan duri dan batu di jalan, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak menunaikan amanah, bukan itu yang dimaksud. Maknanya adalah berpaling dari syarat-syarat yang khusus Nabi kita Muhammad membawa dengan perkara tersebut, seperti tadi apa? As-salatu was-siyamu waz-zakatu wal-hajju. Hanya semisalnya salat, puasa, zakat dan haji dan yang semisalnya. Umum di sini. Umum enggak? Ini perkataannya Barak rahimahullah taala. Inilah sebagai penjelas yang dimaksud dengan apa? Dengan makna berpaling. Jadi ketika ada seorang yang taruhlah apa? Tidak puasa, enggak salat, enggak haji, enggak zakat, dan cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia apa? Giat menghilangkan duri dari jalan, batu dari jalan, giat kerja bakti untuk memperbaiki jalan, ini bukan berarti orang tersebut bukan berpaling dari amal. Mabum. Bahkan bisa dikatakan berpaling walaupun dia mungkin ya kan berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebaik mungkin, bahkan mungkin seorang mukmin enggak bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan. Sedangkan enggak salat, enggak puasa, enggak haji, enggak zakat sama sekali. Maka hal ini tidak bisa keluar dari sifat berpaling. Mabum. Nah itu. Demikian juga seorang enggak peduli dengan jalan yang ada gangguannya, tapi dia menunaikan perkara-perkara tadi seperti sholat, puasa, haji dan zakat. Apakah dia termasuk berpaling? Jawabannya tidak. Nah, apa sini? Maka kalau itu perkara di sana ada yang perkara sifatnya itu muslim dan mukmin berserikat dalam pengamalannya seperti tadi apa? Imatatul adza anit tariq, menghilangkan rintangan dari jalan. Bahkan orang kafir pun yang namanya hal yang mengganggu orang lewat, mereka sepakat untuk disingkirkan. Bahkan mereka lebih giat daripada kita. Mabum. Buktinya dalam tata aturan lalu lintas yang ada di negeri-negeri kafir bahkan lebih rapi daripada di negerinya kaum muslimin. Demikian juga mungkin birrul walidaini, demikian juga mungkin apa? Menunaikan amanah. Seperti kita mendapati kafir enggak pernah menipu. Semua transaksinya mulus. Nah. Itu namanya apa? Menunaikan amanah. Sedangkan kalau ada orang yang mengaku mukmin dan melakukan itu semuanya sedangkan dia enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji. Nah, ini namanya apa? Bisa disebut dengan kategori berpaling. Ini yang diinginkan oleh beliau Abdullah taala ya Baba Barak, menukil beliau dari siapa? Dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apa di sini? Dan ini yang dimaksud dengannya bahwasanya makna berpaling adalah berpaling dari amalan-amalan yang tadi disebutkan. Bukan berarti kalau belajarnya kurang semangat dikatakan berpaling. Nah, berarti kalau orang itu apa? Berpakaiannya kurang memenuhi syarat dikatakan berpaling tidak. Tapi berpaling yang menjadi seorang itu keluar dari Islam adalah tadi tidak mempelajari agama dan tidak mengamalkannya, yaitu terkait dalam apa? Perkara-perkara yang diwajibkan oleh syariat Islam yang terkhusus dengan kewajibannya, seperti tadi contohnya apa? As-salatu was-siyamu waz-zakatu wal-hajju wa ma asbah dzalika, dan yang semisal dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Halo. Halo.